Wahyu pasai 7. Alihnyan. Dan kalon tema put dra malaikat gedong bak put boh penjuru bumo. Awaknyan geputun ban put boh angin di bumo. Mangat bekna angin yang jiput di darat atau di laut. Atawa atuh bak-bak kaya. Alihnyan duh tema lun kalon sidro tuk malaikat yang lain. Teka di sebelah utimu. Gopnyan geba segen iba Allah yang udip. Ngontu yang tega malaikat yang laju gehoi ban pedro malaikat yang kamu temu kuasa ni ba Allah. Kejipa rusak darat ngon laut. Malaikat yang jipega. Beile gata perusak darat atawa laut. Atawa bak-bak kaya menyokamu gohlom bubuk tanda segen bak doa hamba-hamba Allah tanya. Laju bak lun geberite bahwa nan yang lejih. Sirutuh putuh put ribedro yang terberi tanda segen ni bak Allah, ni bak doh awaknya. Urung-urung yang tercok ni bak ban 12 suke bangsa Israel. Ni bak tip-tip suke 12 ribe urung. Nakuh ni bak suke Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Alihnya, lun yang lom. Laju duh laut manusia yang hana terkira leji. Hana musi dropih yang hasil ji itong jemulah ji. Awaknya nakuh ureng-ureng nebak tip-tip bangsa, suke, negara, dan basa. Dengan jingui bajai jubah yang putih-putih dan bak jarojih masing-masing jimat cabung bak palem. Ureng yang jaitat yang jidong menghadap ubak tahta. Dan dihadap ubak anak bubirinya. Laju ngonsu yang mutaga awaknya jimhoi. Selamat getanyo teka niba Allah tanyo. Yang duduk di atas tahta dan niba anak bubirinya. Ban mandum malaikat gedong gekeliling tahta. Menancit ngon mandum pemimpin dan ban putboh makhluknya. Malaikat-malaikatnya laju tedugom di ke tahta. Laju gesemah Allah awaknya getau. Amin. Terpujo ke Allah getanyo yang agung dan bijaksana. Gopnyan patut terpelimpah ngontutu haba syuku dan hormat. Gopnyan mekuasa dan tegasi umum masa. Amin. Sidro lam kawan pemimpin jitanyo mbak ulun. Ureng-ureng yang jinggui bajih jubah patenyo. So awaknyan dan pani asai jih. Ulun hanaku tepe tengku. Tengku kedro yang tepe. Jawab lun, tema ureng nyang dipegah bak ulun. Nyogeh ureng-ureng nyang gas selamat melalu masa inanya yang luar biasa. Awaknyan gajirhah jubah awaknyan dan jibujetnyan sampo putih ngon darah anak bubirinya. Nyangkeh sabab jih awaknyan jidong dike tata Allah. Dan meibadat ubak gopnyan ureng ngon malam di dalam bait Allah. Dan gopnyan yang duwe ade tahtanya temana musajan awaknya go gelindong awaknya. Awaknya hana letu rasa de atawa gerah, mata uru atawa seum, nyangka hana lecitot awaknya. Sabab aneh bubiriknya, dukbah tengoh-tengoh tahtanya kajet, tukong rabi awaknya. Gopnyan tema gebah awaknya, ubah mata le nyang tubiri udep. Dan putih Allah go sampoi mata awaknya, yang ilebak mata awaknya.